لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلاة الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Bapak dan ikhwati la rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi di kelembagaan sebagaimana biasanya, ada ternyata tadi malam yang terlewati. Saya tidak sadar tiba-tiba loncat. Ya. Dan tidak ada yang mengingatkan. Mungkin pikiran memang disengaja. Tapi tidak ada masalah. Tadi malam kita sudah sampai pada amalan yang ke-13. Ya. Yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat maksudnya mulai terbenamnya matahari pada hari Kamis, ya, sampai kemudian terbenamnya matahari pada hari Jumat. Tadi malam yang terakhir kita sebutkan adalah ayaqra surat al-kahf, seperti yang main radunya. Iya, jadi fadilah suratul kahf yang ada di Mukhtasar Minhajul Qasidin itu riwayatnya tidak sahih. Tapi ada riwayat lain yang kita sebutkan tadi malam itu disahihkan oleh Al-Hakim. Di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca suratul kahf pada hari Jumat niscaya akan diterangi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua Jumat. Nah, kemudian ada beberapa riwayat yang lain. Memang tidak sampai kepada tingkatan yang disepakati kesahihannya. Tapi di situ dikatakan wasahhahul hakim. Adapun yang ada di cantumkan di kitab ini memang tidak sahih, maka disepakati di situ maudhu. Baik, kemudian yang ke-13, ar-rabi'asyar, ayat tasaddaq fi yaumil jum'ati bima amkan. Hendaklah bersedekah pada hari Jumat ya semampunya. Ya. Semaksimal yang dia bisa. Wal takun sadaqatuhu kharijal masjid. Ya, dan hendaklah sedekah yang dia berikan itu di luar masjid. Karena sedekah itu kan lebih umum daripada infak. Kalau infak itu biasanya memang identik dengan materi, dengan dana. Tapi kalau sedekah itu biasanya lebih umum. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan tabassumu ke li akhika sedekah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sedekah atau memberikan senyuman kepada saudara sendiri itu masuk kategori sedekah. Nah, termasuklah kepada fakir miskin misalnya. Intinya bahwa bagaimana hari Jumat itu dipenuhi dengan amal kebajikan. Kalau tadi yang dilakukan di masjid, ya, dengan zikir, dengan lihat sikap, ya, dengan salat, dengan doa, maka di luar masjid itu adalah ibadah sosial dalam bentuk sedekah. Karena dalam Islam itu selalu disandingkan itu waqimus shalata wa atuz zakat. Jadi hablu minallah berupa ibadah mahdhah, kemudian waqimus zakat itu adalah ibadah sosial. Dan dalam Islam kedua hal ini selalu disandingkan. Kemudian al-khamisu asyar yustahabu ayyaj'ala atau ayyaj'ala yaumul jum'ati di a'malil akhirah. Dianjurkan untuk menjadikan hari Jumat itu khusus untuk amalan-amalan akhirat. Ya. wa yakuffu an jami'i asghari dunya, dan hendaklah ya menghindari, ya menahan diri dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia ini. Artinya memang hari Jumat ini adalah hari ibadah, ya, hari raya umat Islam, hari pekanan. Oleh karenanya memang ya satu hal yang ideal juga sekiranya lembaga pendidikan Islam itu bisa libur pada hari Jumat untuk bisa konsentrasi. Ya, tapi kadang-kadang banyak terkendala dengan hal teknis. Oleh karenanya kalau di Balikpapan, di Tembak dulu pernah diuji coba hari Jumat itu libur pendidikan. Tapi terkendala hal teknis. Kerja bakti warga dan santri itu hari Ahad. Susah. Jadi warganya kerja bakti hari Jumat, kemudian santrinya sekolah. Akhirnya dibijaksanai belajar sampai jam 10. Setelah itu sudah digiring untuk kemudian bisa segera siap-siap ke masjid. Kemudian hal lain yang juga perlu mendapatkan sedikit tambahan, bahwa ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaum al-jum'ati bi alif lam mim tanzil fi rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyati allati 'ala al-insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Jadi juga dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, jadi tidak muazabah, tidak mulazamah, biasa membaca pada salat subuh hari Jumat itu surat sajadah alif lam mim tanzil, ya pada rakaat pertama, dan hal ta'ala insan, surah al-insan itu pada rakaat kedua. Namun perlu dicatat bahwa memang yang masuk dibaca di sini adalah surat sajadahnya itu sendiri, bukan ayat sajadah. Karena ada yang juga keliru memahami, ya, karena tidak membaca surat sajadah sebab panjang, maka dicari apa? Dicari surah-surah yang ada sujud tilawahnya yang lain, yang lebih pendek. Misalnya Iqra di akhir surah Iqra itu, fasjud waqtarib. Allahu Akbar. Tidak. Jadi yang maksud itu memang apa surahnya, nah, jadi bukan ayat apa namanya ayat sajadahnya, bukan. Baik, kemudian faslun fi dzikri nawafil min ash-shalah, ya, jadi pasal yang menyebutkan tentang beberapa salat nawafil, salat sunnah, ya. Sebab istilah untuk ibadah sunnah itu sering menggunakan nawafil atau mustahab. Karena kalau kita mengatakan sunnah, sunnah itu banyak pengertiannya. Banyak pengertiannya. Kadang-kadang sunnah itu tidak pas diartikan mustahab. Ya. Ma nuqila 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah wa apa khulqiyah, bisa masuk kategori sunnah. Tapi kalau sunnah dalam arti mustahab, ya, itu disebutkan nawafil atau al-mustahabbat. Apa definisinya sunnah dalam artian mustahab atau nawafil itu adalah ma talab asy-syari'u fi'lahu talaban ghaira jazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT kalau syari', bisa saja melalui lisan Rasulullah SAW, ya, fi'lahu untuk dilakukan talaban ghaira jazim, dengan perintah yang tidak mengharuskan, ya, yang tidak mengharuskan. Nah, jadi itu definisi daripada mustahab. Kalau wajib, ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan perintah yang mengharuskan. Talaban jaziman. Kalau mustahab atau nawafil itu talaban apa? Ghaira jazimin. Nah, itu dia ya. Oleh karenanya definisi sunnah yang biasa kita dengar, melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak apa-apa. Nah, itu mungkin rasanya kurang pas. Memang ada satu definisi mengatakan, ya, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa perbuatan yang diberi ganjaran pahala bagi yang melakukannya dan tidak diberi iqab, ya, siksa bagi yang meninggalkan. Itu salah satu definisi daripada mustahab atau nawafil itu. Nah, ada di sekalian, namanya mustahab nawafil meskipun tidak yu'aqab, ya, tidak berdosa, tetapi jelas rugi. Dan orang yang terlalu sering meninggalkan nawafil itu bisa berdosa. Ya. Kalau terus-terusan meninggalkan sholat nafilah itu berdosa. Baik. Ya'lam anna ma hadal faraid min as-salati thalathatu aqsam sunanun wa mustahabbatun wa tatawu'an. Jadi selain daripada kewajiban itu ada tiga ya, ada namanya sunnah, mustahab, dan tatawu. Apa yang dimaksud sunnah, inilah yang biasa diartikan dengan apa yang muakkad ya. Ma nuqila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwaddafatu alaihi karawatibi uqayb al-faraid wal witr. Jadi sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu, ya, selama hidupnya, kecuali karena satu kondisi yang memang masuk kategori wudu, maka itulah yang dimaksud dengan sunnah sungguhnya atau biasa tingkatan muakkadah. Ya, nah, contohnya apa? Sholat witir, kemudian sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat tarawih, sholat yang mengiringi sholat wajib, itu masuk kategori apa? Muakkadah. Meskipun di antara rawatib itu ada sebagian yang tidak muakkad, tapi ada 10 rakaat atau 12 itu tingkatannya dalam muakkad. Ya. Salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan salat witir sepanjang hayatnya. Ya. Bahkan ya pada saat sakit itu diqadha di pagi harinya. Nah, ma wajib alaihi Rasulullah SAW. Apa yang selalu dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan. Nah, itu masuk kategori apa? Sunnah muakkadah. Di antaranya itu adalah witr. Sebaliknya, ya, ada tingkatan mustahab. Ya, ma warada al-khabar bi fadlihi wa lam yunqal al-muwadhabatu alaihi. Ya. Ada keterangan, ada hadis yang menyebutkan keutamaannya, tetapi tidak dinukil bahwa Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya. Ya. Kas-salati 'inda dukhulil manzili wal khuruji minhu. Seperti salat ketika masuk rumah ataupun mau keluar rumah. Nah, ini boleh dilakukan sekali-kali. Demikian pula halnya dengan tatawu, ya, salat tasbih, salat mutlak, dan yang lain-lainnya. Baik, adik-adik sekalian, ya, saya mau ngapain dulu sebelum kita masuk pada materi berikutnya. Saya bisa sebutkan 10. Coba berdiri. Ada nggak yang ingat? Ya, kita sebutkan tadi malam. di anu dulu, persilakan dulu adik-adik. Atau berapa saja? Berapa saja? Ah, coba berdiri biar kita dengar. Ya. At-tabsir ilaihi masyian. Ya, jadi bukan jalan kakinya di situ yang ditekankan, tapi bersegera. Ya, bersegera menuju sholat Jumat dengan berjalan kaki. Jadi penekanannya itu at-tabsir ya. Baik, ahsan. Berikutnya. Ya, itu sudah masuk ke 6 itu. Baik, posisi. Kita iya. Oke. Asyanta. Ya. Ya. Sudah berapa itu? 8. Ya. Baik, 10. Cukup ya, Hasan. Masya Allah. Nanti yasai ke Al-Hadaya atau Al-Hadiya. Ya. Siapa namanya? Hamzah. Kelas berapa? Ya, kelas 2 SMA. Ya, nanti ketemu saya. Jangan lupa. Nah, atau apa anunya? Ada yang mau menambahkan 5? Nah, ini ada peluang. Mesti ada. Ya. Bagaimana? Kita cukupkan ya. Nah, yang berikut. Alhamdulillah. Hamka ya. Hamka siapa? Hamka dari mana? Dari? Oh, Hamka Mufloris. Ya. Yang jelas saya tidak perlu kasih jagung sisi. Baik, Bapak dan Bapak Bila Rahimahumullah. Tadinya saya ada slide. Tapi kayaknya bagus kalau kita lanjutkan. Bapak Bila Rahimahumullah. Yang berkaitan dengan